kene kabeh Mas. Konco mesra. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindu. で。 Ayo angkat tangan semuanya putra Raja Wali. Asik. Putra Raja Wali Timur. dalam ketiadaan, melawan getir hidup tanpa. Kembali merangkai cinta tuh. Sugeng Putra Raja Wali Timur. Namun yang paling indah di atas kasih putra Raja Wali. Bos. Hidup Putra Raja Wali Timur. Wow, luar biasa. Mudik Ayo semangat, jaga kekompakan. Oh. sebelah kanan. Selamat datang. Udah ke depan aja. Terima kasih. Udah ke depan. Coba tepuk tangannya untuk Tasi Agung mana? Di acara santunan yatim piatu yang mewakili dari panitia dipersilakan untuk naik panggung. Perwakilan dari panitia supaya naik panggung. Ketua panitia, terima kasih. Terima kasih. kemanusiaan, mendustakan agama. Apabila mereka engkau sia-sia. Yatim piatu balasmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin, Allahumma amin. Yatim piatu bersaudaraku di dalam Audio Rental Sound System. Dan acara ini tetap diabadikan oleh Merpati Syuting. Terima kasih atas kerjasamanya. Arlida Putri Dupalapa. Ayo dong. Selamat siang. Ayo. Halaya. Goyang dong. Halo sayang. Capek goyang apa belum? Sudah capek nyawer apa belum? Masih banyak kan? Hah? Bojo ketikung? Cek melase mas bojo mau ketikung? Paling kurang sip ya? Hah? Spesial lagu ini punya di depan Putra Raja Wali, kita goyang bareng-bareng. Buat yang di samping kanan, aman-aman aja ya. Oh, goyangnya mana? Terlalu rindu. Dwi Ratna New Palapa. Halo, selamat sore Putra Raja Wali. Tangannya diangkat lagi yang tinggi semuanya ya. Oh, selamat sore merah-merah. Thank you. Putra Raja Wali, ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Devi Aldiva, New Palapa. Selamat siang menjelang sore semuanya. Spesial untuk Putra Raja Wali, juga SNP Indonesia. Seperti setangkai bunga diterpa sama matahari, kecewa melanda hidupku. Sudah dihampun hatiku padamu, seperti salju yang kujukkan, terima sepenuh hatimu. Terlambat kau datang kepada setangkai bunga diterpa sama matahari, kecewa melanda hidupku. Sebening rambut hatiku padamu, seperti satu yang kucapkan, terima sepenuh hatimu. Terlambat kau datang kepadaku. Tepuk tangan buat. Lek diterus nobar le. Dilanjut jadi lanjut lek gak tawuran aku penak. Lek tawuran aku gueting tenan aku. Lanjut. Juga ada Lilin Herlina. selamat siang semuanya. Ingkari janji, hidup pas-pasan, kau berubah. semuanya putra Raja Wali. Asik. Putra Raja Wali. Yeah.

tumpah dalam ketiadaan. Melawan getir hidup tanpa I'm not afraid to die. Raja Wali Timur.